نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memujinya. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya, sempurna dalam semua perbuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua adalah miliknya dan kita semua akan kembali kepadanya. Maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, sudah semestinya untuk kita senantiasa berusaha bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya. Walhamdulillah di malam hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan serta kesempatan kepada kita untuk kita melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan majlis kita adalah bagian dari amal saleh, amal ibadah yang menjadi tambahan pemberat amalan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara ikhwani azani Allah wa iyakum, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Al-Imam Amirul Mukminin bil Hadis Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani, ma'ruf bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, masih dalam kitab Shalah, bab surutis shalah, bab syarat-syarat salat. Kita telah sampai pada hadis yang ke-210 dan 211 pada sebagian nushah, karena sebagian penulisan hadis ada yang berbeda. Qala Al-Hafidh Abu Fadl Ali bin Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjida falyandur fa in ra'a fi na'laihi adza aw qadaron falyamsahhu wal yusalli fihi ma. Akhraja Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب. أخرج أبو داود وصححه ابن حبان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia lihat kedua sandalnya, bawah dua sandalnya. Kalau dia mendapati di bawah kedua sandalnya itu ada kotoran atau najis, maka hendaknya dia mengusapnya, diusap-usapkan ke tanah, maksudnya fal yusalli fihima, kemudian dia salat dengan memakai kedua sandalnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di antara kalian menginjak kotoran pada kedua khuf, kedua sepatunya, maka suci, mensucikan kedua sepatunya adalah at-turab, tanah. Yang mensucikan kedua sepatunya adalah tanah. Artinya seperti hadis sebelumnya adalah diusap-usapkan, digosok-gosokkan ke tanah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dua hadis yang ada pada kita telah kita ketahui hadisnya adalah sahih. Hadisnya adalah sahih. Sebagaimana yang pertama disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan yang kedua disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Beberapa permasalahan telah kita bahas tentang dua hadis ini, dan kita malam hari ini menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan dua hadis ini, yaitu tentang hukum salat finni'al, hukum salat finni'al, hukum salat memakai sandal atau sepatu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid yang kedua halaman 274, beliau mengatakan, was-salatu fi na'lain jaizatun la ihtilafa bainal ulama'u fi dhalik. Salat dengan memakai kedua sandal adalah boleh, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Salat dengan memakai kedua sandal atau sepatu atau semisalnya adalah boleh, tidak ada perbedaan dan perselisihan ulama dalam masalah ini. Karena datangnya hadis-hadis yang sahih yang menunjukkannya. Beliau juga mengatakan ba'da an dzakara ba'dal ahadits fi dzalik, setelah beliau menyebutkan beberapa hadis tentang masalah ini, beliau pun mengatakan wa hadza yadullu ala anna adatan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamirata as-salatu fi na'laih. Hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahwasannya kebiasaan yang berlangsung dan terus-menerus pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau salat memakai kedua sandal beliau. Kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat memakai kedua sandal beliau. Wa kalamu aksari salaf yadullu ala anna salah fina'lain afdalu min salah hafian. Dan mayoritas ucapan salaf, ulama-ulama salaf, menunjukkan bahwasannya salat memakai kedua sandal itu adalah lebih afdol, lebih utama dibandingkan salat dengan tidak memakai sandal. Ucapan para ulama salaf menunjukkan bahwasannya salat dengan memakai sandal lebih afdol dibandingkan salat dengan telanjang kaki, tidak memakai sandal. Terlebih adanya dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 652 dalam Sunan Abu Dawud. Dan hadisnya adalah sahih, disebutkan di dalam Sahihul Musnad. Asy-Syaikh Muqbil Al-Wada'i rahimahullah dari hadis Saddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud, selisihilah, berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena orang-orang Yahudi mereka tidak salat memakai sandal-sandal mereka. Wala khifafihim, dan tidak memakai khuf atau sepatu-sepatu mereka. Selisihilah mereka. Berarti maknanya, silakan kalian salat pakai sandal, pakai khuf. Naam. Selisihilah orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan berarti di sana ada unsur perintah mukhalafah bil yahud, menyelisih orang Yahudi. Kemudian dalil waqi dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau salat lebih sering memakai sandal beliau, dan itu terus berlangsung. 6. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan mayoritas kalamnya salaf menunjukkan bahwasannya salat memakai kedua sandal lebih afdol dibandingkan salat dengan telanjang kaki tidak memakai sandal. Waqad angkara Ibnu Mas'ud ala Abi Musa khala'ahu na'laihi inda iradatis salah. Dan datang riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud mengingkari Abu Musa al-As'ari ketika Abu Musa al-As'ari salat, mau salat melepas kedua sandalnya, diingkari oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Wa qala lahu, berkatalah Abdullah Ibnu Mas'ud kepada Abu Musa al-As'ari, abil wadil muqaddas anta, apa engkau di lembah al-muqaddas sehingga engkau mesti melepas kedua sandalmu. Ya, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika di Bukit Tur, nam di sebuah wadi lembah, wadi Muqaddas, lembah yang disucikan. Nam yang Allah Ta'ala perintahkan, yakni untuk melepas kedua sandalnya. Begitu juga pengingkaran-pengingkaran sebagian salaf kepada temannya ketika hendak sholat melepaskan sandalnya. Di antaranya adalah Ar-Rabi Ibnu Husaim. Beliau mengingkari temannya yang melepas kedua sandalnya ketika mau sholat. Begitu juga riwayat Abu Amr As-Saibani. Bahkan sempat dia yakni memukul seseorang, artinya menepuk seseorang, memperingatkan orang yang ketika mereka melepas sandal mereka ketika hendak mau sholat. Sebagian murid-murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menukilkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan inna khal'al na'lain fi shalah afdal lima fihi min mubasharatil musalli bi atrafil qadamain idza sajada 'alaihima. Imam Syafi'i dinukilkan oleh sebagian dari murid-muridnya bahwasanya melepas kedua sandal dalam salat itu lebih afdol, karena kaki bisa langsung bersentuhan dengan tanah ketika dia sujud, sementara ujung kaki itu adalah termasuk anggota sujud yang harus terkena tanah. Dan ini juga disepakati oleh Imam Al-Qadi Abu Ya'la dan sebagian murid-murid beliau. Namun sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasannya mayoritas pendapat salaf salat dengan memakai sandal itu lebih afdol. Nah, sholat dengan memakai sandal itu lebih afdol, dan ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih berdasarkan hadis-hadis yang diantaranya telah kita bacakan tadi. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, kalau seandainya tidak ada hadis yang memalingkan dari hadis Sadat Ibn Aus, Khaliful Yahud, selisihlah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa hifafihim, karena mereka tidak sholat dengan memakai sandal-sandal dan khuf-khuf mereka. Kalau sekiranya tidak ada yang memalingkan hadis ini, maka hukumnya wajib. Namun karena ada hadis-hadis yang memalingkan, di antaranya hadis Abu Hurairah yang ada pada kita, begitu juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW terkadang melepas sandalnya, maka hadis Saddad Ibn Aus radhiyallahu anhu dibawa makna kepada yakni afdol, bukan perintah wajib, tetapi adalah afdoliyah, afdol memakai kedua sandal. 6. Tatbiknya ikhwan jazakumullah, prakteknya adalah terlebih kita di masjid-masjid yang mayoritasnya memakai karpet atau lantainya memang bersih, ya. Kemudian cenderung apalagi musim hujan sandal-sandal kita adalah becek. Nah, maka perlu ada pertimbangan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, beliau mengatakan hukmuha al-istihbab ba'da ta'akkudi min nadhafatiha. Hukum salat memakai sendal itu adalah al-istihbab, sunnah. Setelah diyakini, diyakinkan bahwasannya kedua sandalnya itu bersih dari najis. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi na'laih. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat dengan memakai kedua sandal beliau. Ini juga menunjukkan ya ikhwan bahwasannya anggota sujud, ya, anggota sujud itu bukan artinya harus bersentuhan langsung dengan yakni bumi atau tanah. Perlu difahami. Ya. Kalau bersentuhan langsung dengan tanah yang pendapat jumud yakni harus kena tanah, maka termasuk tidak sah pakai karpet. Nah, pertama. Yang kedua, kalau harus menyentuh tanah, berarti ketika kita pakai sarung atau celana atau jubah harus di lubang bagian lututnya, ya kan? Karena lutut termasuk yakni anggota badan yang harus kena nyentuh ke tanah. Kalau pendapat harus nyentuh. Dan ini sebagai bantahan yang nanti akan kita lewat ikhwanul jamaah dalam kaifiyatus shalah, bahwasannya tidak harus dahi itu nyentuh ke tanah ketika terhalang kolan suah atau peci, berarti tidak sah. Sehingga setiap sujud harus dibuka. Ya. Setiap sujud harus dibuka. Kalau enggak dibuka, enggak nyentuh, enggak sah. Ini pendapat yang lemah. Berarti lutut harus dibuka. Kalau harus nyentuh. Begitu juga Rasulullah SAW salat memakai sandal, maka ujung kaki beliau tidak bersentuhan langsung karena pakai sandal. Nah, jazakumullah. Artinya adalah anggota sujud itu ya istilahnya nempel ketika ya ini dipakai dalam sujud. Nah, kewajiban nempel-nempel, tetapi tidak mesti harus bersentuhan langsung. Ya, ada mungkin kena pakaian, khususnya lutut, ketika kaki ujungnya memakai sendal, nggak bisa bersentuhan langsung. Nempelnya nempel, tempelkan, artinya tidak bersentuhan langsung. 6. Bahkan nanti termasuk pendapat yang lemah, bahkan adalah takalluf, bahkan sebagian mengatakan bid'ah, kalau setiap kali sujud harus membuka dahinya. Setiap kali sujud harus membuka dahinya. Nah, atau sebagian orang yang ketika enggak pakai peci rambutnya harus dinaikkan. Katanya terhalang satu helai rambut saja enggak sah. Nah, ini takalluf ini. Nah, sehingga setiap kali sujud harus dijaga begini. Pernah lihat kan? Ada orang begitu kalau sujud mesti digini. Siba. Karena memang ada pendapat satu helai rambut menghalangi tidak sah. 6. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala, wa idza kana al masjidu mafrusan fa innal aula khal'uha hadaron min tausihil faras wa tanfiril muslimin min sujudi 'alaiha. Kalau keadaan masjid itu ada dipasang karpet atau ambal, maka kata beliau yang lebih utama adalah melepas sandal dalam rangka menghindari mengotori karpet dan dalam rangka menghindari kaum muslimin akan menghindar tidak mau sujud di atas karpet tersebut karena kotor, diinjak-injak. Nah, ini ikhwanul jazakumullah, kecuali di lingkungan yang memang sudah terbiasa begitu. Ikhwanul jazakumullah, sekalipun karpet bagus, ambal bagus, tetap aja pakai sendal. Ada, ya. Itu yang dipraktekan banyak di masjid-masjid ahli sunnah di Yaman. Nah, kecenderungan sana tanah berpasir, ya, jarang, sangat jarang becek. Sehingga kalau kita pakai sendal, kita lihat nggak ada najis, paling kita tepuk-tepuk, buk-buk. Hilangkan debunya, selesai, bersih sudah. Pakai, masuk dalam sholat dengan pakai sendal. Nah, ada yang pakai sendal, ada yang tidak, enggak ada yang mengingkari. Yang pakai sendal tidak diingkari, yang enggak pakai sendal juga enggak ada diingkari, karena dua-duanya diamalkan. Bahkan pakai sandal ketika memungkinkan, tidak ada penghalang dan tidak ada pertimbangan yang lebih harus diutamakan, maka memakai sandal lebih afdol. Maka pengamalannya ikhwanul jazakumullah, kapan antum memungkinkan, enggak ada halangan, enggak ada kendala, silakan. Ya, salat di rumah misalnya. Salat sunnah di rumah pakai sandal. Silakan. Ada sandal yang biasanya kalian ada sandal yang dikhususkan dalam rumah dipakai misalnya. Silakan. 6. Supaya kita mengamalkan hadis-hadis salat memakai kedua sandal. Dan masjid yang di sana terbiasa dengan amaliah tersebut, jangan disalahfahami. Orang yang memakai sandal difahami tidak memuliakan masjid, menghinakan masjid. Ini kesalahan, salah paham. Ya, ikhwanul jazakumullah. Sebagian orang-orang yang tidak mengerti, orang masuk Masjidil Haram, ada yang pakai sandal, tawaf pakai sandal. Ini tidak mengapa. Ikhwani jazakumullah. Ada yang kemudian mengkritik, ini Wahabi katanya, tidak memuliakan masjid, menghinakan Masjidil Haram. Siapa yang menghinakan Masjidil Haram? Nah, memakai sandal itu bukan menghinakan, ketika sandal itu memang sudah bebas dari najis. Nah, sebagaimana orang masuk pakai kaos kaki, ya mengapa? Ketika tidak ada najis, pakai khuf tidak mengapa. Ketika apalagi musim dingin, khuf kebiasaan, rasanya musim dingin pakai khuf. Ya, ini sepatu yang terbuat dari kulit tipis, nah, yang lemas. Ya, semisal ibaratnya adalah seperti kaos kaki, cuman dia sepatu bentuknya menutupi kedua mata kaki. 6. Demikianlah faedahnya ilmu, supaya kita 6. Setelah tahu ilmu, tidak jumud, tidak kaku. Melihat orang di masjid, Masjidil Haram, pakai sandal masuk. Ini orang kurang ajar, enggak memuliakan masjid ini. Nah, kamu yang ilmunya ya kurang. Nah, kalau itu dilarang, maka askari, ya, tentara-tentara, kemudian hay'ah amar ma'ruf nahi munkar sudah menghalangi. Karena askari tentaranya atau polisi di sana tahu surti ataupun hay'ah amar ma'ruf nahi munkar yang biasa pakai jubah imamah yang bertugas tahu ilmunya, mereka biarkan. Mereka biarkan. Nah, Rasulullah SAW pernah tawaf bahkan berkendaraan. Ya, berkendaraan dengan untanya. Nah, tidak mengapa. Ikhwan jazakumullah. Rasulullah SAW salat kebiasaannya memakai kedua sandal beliau. Ya. Tidak ada hubungannya alasannya dengan oh kan dulu Pak masjidnya Rasulullah masih berpasir. Tidak ada ilah disebutkan demikian. Mau pasir atau tidak berpasir, kalau itu memang tidak ada halangan pakai sandal, silahkan pakai sandal. Ya. Nah, seperti sekali lagi yang saya sebutkan di Yaman banyak masjid-masjid walaupun pakai karpet bagus, orang pakai sandal biasa di Yaman. Nah, di lingkungan-lingkungan yang tidak biasa atau bahkan kalau kita sekali saja melakukan nanti akan geger, bikin fitnah, ya maka seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya tidak memakainya lebih utama karena ada pertimbangan. Ya, karena hukumnya tidak wajib. Adapun kapan antum punya peluang, enggak ada halangan, enggak akan menimbulkan fitnah, nah, silakan. Di rumah atau sesekali waktu sholat id di lapangan, karena di lapangan ya sholat jenazah yang dilaksanakan di tanah lapang atau di makbaroh pakai, silahkan. Demikian ikhwan jazakumullah, hendaknya ini termasuk perkara yang kita perhatikan untuk kita amalkan karena termasuk dari sunnah, termasuk sunnah. Dan supaya kita tidak yakni risih mengamalkan ilmu. 6. Masalah yang kedua dalam masalah ini, kalau dia masuk masjid sendalnya tetap dibawa. Ya, termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid di Saudi, orang masuk ke dalam bawa sandal biasa, nggak dikantongi juga nggak biasa. Nah, kalau kita bawa sandal masuk ini taruh di depan kita, nah, bisa jadi perbincangan, ya kan? Nah, walaupun di sana disediakan biasanya di masjid-masjid yang orang biasa, apalagi masjidnya rame, ya pertimbangan nanti kalau taruh di luar hilang atau taruh di luar nyurinya nyarinya kesulitan saking banyaknya sandal, dibawa. Nah, kalau ada kantong dikantongi lebih bagus, kalau tidak maka permasalahannya sekarang adalah di mana kita letakkan sandal ketika kita sholat sementara sandal itu kita tidak pakai. Nah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 655 dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum fa khala anaklaihi fala yu'di bihima ahadan." Liyaj'alahuma baina rijlaihi au liyusalli fihima. Ini hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kalau seandainya tidak ada hadis ini, tidak memalingkan hadis Saddad Ibn Aus, maka memakai sandal itu bisa wajib. Tapi karena ada hadis ini, ya ini afdol saja, tidak wajib. Karena dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian sholat sementara dia melepas dua sandalnya, jangan dia mengganggu seorang pun dengan kedua sandalnya itu. Ya, jangan dia mengganggu. Misalnya dia sholat, sementara ini sholat jamaah, dia taruh di samping kanannya atau samping kirinya, ini jelas mengganggu. Atau ditaruh di depan orang lain, ya mengganggu. Di tempat sujudnya orang, jelas mengganggu. Nah, sebagian orang ditaruh sampingnya, samping kakinya, sehingga orang yang di sampingnya, kanan atau kirinya, mau merapatkan saf, terganggu. Nah, kata Rasulullah, fala yu'di bihi ma ahadan, jangan mengganggu seorang pun dengan kedua sandalnya yang dia tidak pakai itu. Terus bagaimana kata Rasulullah? Liyaj'alahuma baina rijlai, hendaknya dia jadikan, dia taruh di antara kedua kakinya. Nah. Ya. Di antara kedua kakinya. Dan ini bagus. Ya. Bagus. Mayoritas orang yang kita dapati hatta di Saudi, ya, ditaruh di depan. Taruh depannya. Ya, secara naruh enggak masalah, cuman ya ini bisa saja mengganggu orang yang sujud. Maka di antara kedua kaki. Ini kalau mau mengamalkan hadis. Dan nanti tidak mengganggu sujud itu karena posisi sujud ya ini sandalnya tidak mengganggunya. Nah, dia letakkan di antara kedua kakinya atau liusallihima, liusalli bi fihima. Kalau mau ya salat dia pakai. Nah, kata Rasulullah memberikan dua pilihan. Kalau dia tidak pakai silakan letakkan yang tidak mengganggu orang di antaranya antara kedua kakinya. Atau kalau mau dia pakai. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 648 dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli yaumal fathi wa wada'a na'laihi an yasarihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari dikuasainya Mekah, Yaumul Fathhi. Wa wada'a na'laihi an yasarihi. Beliau meletakkan kedua sandalnya di kiri beliau. Kalau beliau enggak ganggu, taruh kiri enggak ganggu. Karena beliau imam. Ya kan? Nah, kalau kita taruh kiri ganggu makmum yang lainnya. Berarti pilihannya taruh di antara kedua kakinya. Nah. Ya. Misalnya antum hadir salat Id. Oh, jamaah banyak ini. Jamaah banyak. Taruh mana sandal? Taruh, nanti khawatir hilang. Taruh, khawatir lupa tempatnya. Apalagi nanti nata saf bisa jadi ya, jalan ke depan lagi, jalan ke depan ngisi saf yang kosong. Bawa enggak masalah. Bawa. Nah, masukkan kantong kalau enggak ada kantong atau tas. Kalau memang enggak ada, tetap bawa gitu aja, taruh di antara kedua kaki. Aman sudah. Antum sholat enggak mikirin sandal. Ya. Sandal baru beli untuk hari raya, taruhnya di belakang. Sementara ini sofnya maju terus ngisi sof. Waktu sholat Allahu Akbar, pikirannya sandal aja. Mana sandal saya, khawatir nanti hilang. Sandal saya khawatir gak ketemu. Iya kan, taruh antara kedua kaki. Seret, aman sudah. Gak mikir sandal lagi. Nah, ini. Jadi riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menaruhnya di kiri beliau, sebelah kiri beliau. Ini ketika kondisinya tidak mengganggu, seperti Rasulullah SAW sedang imam. Nah, riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah Dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa khala ana alaihi fa wada'ahuma an yasarihi." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau melepas kedua sendalnya. Ya, ini hadis yang pernah kita lewat karena diberitakan oleh malaikat Jibril bahwasanya di kedua sandal Rasulullah ada najis, maka beliau lepas. Ketika beliau lepas, ditaruh di kiri beliau. Bahwa doa huma an yasarihi, sebelah kiri beliau. Nah, pertanyaan, apakah ada larangan di sebelah kanan? Tidak ada larangan. Namun seperti yang kita ketahui, sesuatu yang baik itu adalah didahulukan yang kanan atau di kanan. Sesuatu yang yakni ada sisi terkandung sesuatu yang kotor, yang kurang bagus, maka itu adalah di kiri. Nah, dan prakteknya Rasulullah SAW meletakkan kedua sandal beliau di kiri beliau ketika itu tidak mengganggu orang lain. Selesai pembahasan di mana kita meletakkan sandal kita ketika kita tidak memakainya. 6. Kemudian terkait dengan masalah memakai sandal juga adalah tathiru najasah asfalin na'al. Membersihkan najis yang ada di bawah sandal. Karena kita pakai jalan menginjak kotoran atau najis, maka adalah kita mengamalkan hadis Abi Hurairah dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Naam, juga hadis Saddad bin Aus yang dikeluarkan Imam Abu Dawud adalah ketika kita hendak masuk masjid memakai sandal, kita tengok dulu bahwa sandal kita ada najisnya atau tidak. Kalau tidak ada, silahkan pakai. Kalau ada, kata Rasulullah SAW, fal yamsahuma, hendaknya dia gosok-gosokkan ke tanah. 6. Maka Al-Imam Nurajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, jilid yang kedua, beliau menyebutkan ada khilaf di kalangan para ulama tentang membersihkan najis yang ada di bawah sandal. Pendapat yang rajih yang kuat adalah yakni tanpa mencucinya, cukup menggosok-gosokkannya itu adalah sudah mensucikan. Kecuali ya, kecuali nah, kalau kita memang ingin ada waktu kemudian pengen mencucinya, tidak mengapa. Ya, artinya menggosok-gosokkannya itu tidaklah wajib, tetapi adalah mencukupkan sebagai mensucikannya. Walaupun namanya digosok-gosokkan di tanah, tidak 100% bersih. Ya, maka kaidahnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ihwanul jazakumullah, inna dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Allah berikan kemudahan. Ya, Allah berikan kemudahan. Tidak harus kita menyucinya yang kadang kita butuh waktu dan sebagainya. Nah, yang akan memberatkan. Kemudian kaidah yang lainnya adalah syai'un yasir ma'fun. Sesuatu yang sedikit, yang ringan dimaafkan. Nah, dimaafkan dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan menggosok-gosokkannya itu adalah cukup mensucikannya, kecuali kalau najisnya tidak hilang. Kecuali najisnya tidak hilang, maka ya harus dicuci. Digosok-gosok tidak hilang, bisa jadi kenapa? Sandalnya enggak rata. Sandalnya bawah sandalnya itu berliku-liku, ya kan? Kalau digosok-gosok, bagian yang melekuk ke dalam masih jelas ada najisnya. Digosok-gosok nggak cukup. Nah, kalau yang demikian perlu dicuci kalau mau tetap dipakai salat. Naam. Ini yang jazakumullah. Selesai pembahasan dua hadis yang ada pada kita. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kita menginjak hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan masalah yang lain, barangkali ada yang tanyakan, tafadhol. Berkaitan dengan pembahasan kita. Nah, yang dimaksudkan adalah kotoran yang tergolong najis. Ya, adapun kotoran dalam artian menjaga kebersihan masjid, ya harus kita jaga kebersihan masjid. Jangan nanti belepotan dengan tanah liat kemudian, oh ini kan bukan najis, masuk masjid aja. Nah, ya, karena masjid juga harus kita jaga kebersihannya. Secara sholat sah karena tidak najis, tetapi secara adab kita tidak memenuhi adab untuk masuk masjid. Masjid dijaga kebersihannya. Naam. Ya. Demikian. Ya, ini maksudnya ada au qadaron. Qadaron itu adalah kotoran manusia. Naam. Ikhwan jazakumullah. Baik. Naam. Bagaimana? Yang keras suaranya. Bagaimana hukumnya sholat memakai kaos kaki? Boleh. Nah, pakai sandal. Di dalam hadis yang kita adalah khifaf itu khuf. Khuf itu sepatu yang tipis, agak tipis, lemas, terbuat dari kulit. Ya, menutupi sampai kedua mata kaki. Boleh. Memakai kaos kaki boleh. Nah, itu dikiaskan dengan khuf, boleh. Nah, fungsinya seperti khuf juga. Kaos kaki itu jorob, boleh. Nah. Cukup. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-212 dan sekaligus 213. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Muawiyah ibni Hakam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhi salata la yasluhu fiha sayun min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadis salah la yasluhu fiha sayun min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak dibolehkan padanya ada sedikit pun dari ucapan manusia, percakapan manusia. Innama huwa tasbih, tidak lain pada salat itu tasbih, takbir, wa qiraatul Quran, zikir, zikir. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 537. Kemudian hadis berikutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa an Zaid Ibnu Arqam radhiyallahu anhu annahu qala in kunna natakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidu ala salah hafidu ala salawat wassalatil wusta wa kumu lillahi qanitin fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam mutafaqun alaih wa lafdu li muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang-bincang di dalam salat. Berbincang-bincang dalam salat. Seseorang di antara kami menyampaikan kepada temannya apa yang dia butuhkan lewat percakapan, perbincangan. Hingga turunlah ayat Hafidu ala salawat wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat dan salatul wusta. Salatul wusta, salatul asr. Secara bahasa salat wusta, salat pertengahan. Salatul asr. Wa kumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah, berdirilah kalian hanya untuk Allah. Qanitin, qanitin, kunut. Naam, yakni senantiasa taat. Qanitin, senantiasa taat. Bagian dari taat ketika salat, ketika turun ayat ini adalah karena menegur sahabat yang waktu itu salat bincang-bincang. Ya, menyampaikan kebutuhan, hajatnya. Misalnya, habis sholat ini kita ke rumah ya, saya undang makan. Nah, sahanya. Maka turunlah ayat ini. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Maksudnya diam, tidak mengadakan pembicaraan di luar bacaan sholat. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang dari pembicaraan. Hadis mutafakun alaih, dan yang dibawakan ini adalah lafadznya Imam Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1200, dalam Sahih Muslim nomor hadis 539. Bedanya di dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada tambahan lafadz wa nuhina anil kalam. Nah, makanya ketika disebutkan wa nuhina anil kalam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa lafdu li muslim. Lafadz yang kita bawakan di sini adalah lafadz Imam Muslim. Kami diperintahkan, kami dilarang dari pembicaraan. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada dua hadis ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kita sebutkan. Yang pertama, hukum berbicara di dalam salat secara sengaja. Secara sengaja. Hukum berbicara dalam salat secara sengaja. Bicara yang bukan bacaan salat ya maksudnya. Al-Imam Ibnu Al-Mundhir rahimahullah di dalam kitab Al-Awsat, beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi ala anna man takallama fi salatih amidan li kalamih wa huwa la yuridu islaha say'un min amriha anna salatahu fasidah. Sepakat para ulama bahwasannya orang yang berbicara, mengadakan pembicaraan dalam sholatnya secara sengaja terhadap pembicaraannya tersebut, yang pembicaraannya itu dia tidak inginkan untuk islah, memperbaiki, perbaikan dalam hal sholat, tidak termasuk perkara perbaikan dalam sholat yang kaitannya dengan sholat. Yang kaitannya dengan sholat. Kalau nanti kaitannya dengan sholat, misalnya mengingatkan kesalahan imam dengan tasbih subhanallah, nah, misalnya, maka ini termasuk islah. Misalnya bacaan imam, baca qiraatul Qur'annya salah, nah, maka ini ada kalam, ada penyampaian, ya dibenarkan bacaannya yang tepat begini, dengan yang dibaca bagian tepat tersebut. Ini namanya islah fi amri shalah, memperbaiki dalam urusan salat. Kalau misalnya orang enggak tahu yang semestinya, mungkin dia baru masuk Islam, sudah tahu tata cara salat tapi belum tahu cara membenarkan ya imam yang salah. Ya. Hanya baru orang masuk Islam, imamnya mestinya ya naik berdiri lagi salat duhur, baru 3 rakaat sudah salam. Yang jadi makmum ya orang yang baru masuk Islam, belum belajar tentang cara membenarkan imam yang salat. Ya. Soroha dia, "Hei, salah salatmu, kurang 1 rakaat." Ya, misalnya. Ya. Belum tahu, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau sudah tahu, nah ini yang menjadi masalah. Ya. Maka imamnya enggak usah menimpali, ya sudah. Imamnya pengertian, bukannya kemudian nimpali, "Kamu ingatkannya salah juga." Batallah kita dua-duanya akhirnya. Ini imamnya juga kalau belum ngerti, ya perlu belajar. Hanazakumullah. Kata beliau, kalau sengaja yang tidak ada kaitannya untuk membenarkan perkara salat, maka sepakat para ulama salatnya adalah fasidah, rusak. Salatnya adalah rusak. Naam. Yang menunjukkan demikian adalah hadis yang kita baca tadi. Inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Naam. Taib. Nah, adapun salat-salatnya para sahabat yang sebelumnya adakan pembicaraan, karena belum tahu dan belum ada perintah untuk diam, maka tidaklah mereka mengulang salatnya. Hukumnya demikian. Ketika turun ayat, barulah mereka kemudian tidak mengadakan pembicaraan. Sekarang yang kedua, untuk menegaskan apa yang kita sampaikan. Pembicaraan di dalam salat sengaja, namun tujuannya adalah li islahis salah, untuk memperbaiki salat. Jumhur ulama berpendapat tidak batal. Afan, balik. Jumhur ulama, jumhur ya berpendapat salatnya batal. Naam. Mereka berdalil dengan hadis, "Mana bahu syai'un fi salatihi falyusabbih." Barang siapa memberikan peringatan, suatu peringatan dalam salatnya, maka hendaknya dia bertasbih. Naam. Walau kana al-kalam mubahan li maslahatiha la kana ashal wa abyan. Kalau sekiranya pembicaraan itu adalah perkara yang diperbolehkan, maka tentu akan diarahkan untuk selain perkara tasbih. Hanya saja Rasulullah SAW menyarankan untuk hanya saja tasbih. Kalau pembicaraan-pembicaraan yang lain adalah batal salatnya. Nah, adapun kalau islah, nah dengan tasbih, maka tidak batal. Kemudian ada pendapat yang lain, Al-Imam Al-Auza'i berpendapat tidak batal. Begitu juga satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad berdasarkan hadis kisah Dzul Yadain. Ya, kisah Dzul Yadain. Ketika Rasulullah SAW salat duhur, ikhwan jazakumullah, beliau baru 2 rakaat salam. Riwayatnya dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika salat duhur baru 2 rakaat salam Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabah yang dikenal dengan Dzul Yadain. Karena kedua tangannya panjang. Mengingatkan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ataq surus salah?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat? Apa engkau mengqasar salat atau turun wahyu yang merubah rakaat salat? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak juga mengqasar, juga tidak ada perubahan. Kemudian diingatkan Rasulullah SAW, engkau salat baru 2 rakaat imami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Saat itu ada Abu Bakar dan Umar. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, berdiri, diikuti oleh para sahabat, menambahi 2 rakaat. Ini dijadikan dalil berpendapat, yakni kalau kalam selain tasbih sekalipun, kalau itu li islahis salah tidak membatalkan. Ikhwan jazakumullah, jawaban yang rajih dalam hal ini adalah batal salatnya. Salatnya adalah batal. Kalau itu selain tasbih, ketika di tengah-tengah sholat, sementara dia sudah tahu hukumnya, berbeda dengan yang tidak tahu. Adapun permasalahan yang disebutkan kisahnya Dzul Yadain, ikhwan wa jazakumullah, itu adalah bukan di pertengahan sholat, tetapi setelah sholat. Karena para sahabat mengira ada perubahan rakaat, turun wahyu, atau mengira Rasulullah SAW mengqasar salat, ada satu sebab sehingga sebagian membiarkan. Dzul Yadain menanyakan, mentakid, mau bertanya kepada Rasulullah, sehingga terjadi pembicaraan. Namun pembicaraan itu semuanya adalah li islahi as-salah, untuk memperbaiki salat. Karena Rasulullah SAW lupa, jadi kejadiannya waktu itu adalah sebab lupa. Sama halnya ikhwan jazakumullah, ketika seorang imam mengalami kesalahan, salah, diperingatin, subhanallah, masih saja salah, subhanallah, masih saja salah, subhanallah, masih saja salah. Mana ini? Tunjukkan salahnya. Karena imam bingung, apa yang salah ini? Apa yang salah? Salam salah, ya kan? Duduk 2 rakaat salah, berdiri juga salah. Apa yang salah ini? Sujudnya baru sekali misalnya. Jadi minta ditambah sujud, bukan duduk di antara 2 sujud, bukan lagi salam, bukan lagi berdiri, sujudnya kurang sekali misalnya. Sampaikan. Yakni secara ringkas, sujud misalnya. Cukup, begitu tahu sudah. Ini ketika dibutuhkan, li islahis salah tidak mengapa. Baik. Dan ketika lupa selesai sholat, Ikhwan jazakumullah. Seperti yang kisahnya Dzul Yadain, terjadi percakapan li islahis shalah, yang dibutuhkan, semata yang dibutuhkan. Maka Rasulullah SAW cukup menambahi 2 rakaat, tidak mengulang dari sholatnya walaupun ada pembicaraan saat itu. Ya, karena li islahis shalah ini berkaitan dengan berbicara dalam sholat secara sengaja, li islahis shalah, selain tasbih. Kalau itu disengaja, nam selain tasbih, sementara sudah tahu hukumnya adalah batal sholatnya. Karena hadis inna hadis shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Masalah tambahan, orang yang berbicara dalam sholat cuma dia lupa kalau dirinya itu dalam sholat. Ya, ya bisa jadi dia spontan, ada yang ngajak bicara, spontan langsung dia jawab, gak sadar kalau dirinya ini lagi sholat. Nah, lagi semangat jual kapling misalnya, ya kan? Sholat nih, sholat. Ya, ada temennya dari depan rumah sudah teriak, ya, kaplingnya jadi jual nggak? Dia dalam kamar, ya dijual, jawabnya. Hah? Lagi sholat, ya, lagi semangat jual kapling, nggak kepikiran kalau lagi dia sholat. Nah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam sebuah riwayat 6 berpendapat shalah la tabtul, tidak batal salatnya kalau dia lupa. Karena inilah yang terjadi juga pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pembicaraan dengan para sahabat ketika Rasulullah sallam lupa dalam kasus yakni hadis Dzul Yadain. 6 Ini yang pertama. Yang kedua adalah yakni riwayat Muawiyah Ibn Hakam radhiyallahu anhu. Ketika sahabat yakni bersin, ya, bersin, dia baca dikerasin, alhamdulillah. Dijawab yang lain, yarhamukallah. Ya dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini pembicaraan. Nah, ya, ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak menyuruh Muawiyah Ibn Hakam mengulang salatnya. Ya, tidak menyuruh. Pertama adalah karena belum mengetahui hukumnya. Dihukumi sama dengan orang yang lupa. Ketika tahu dia lupa. Berdasarkan ayat Rabbana la tu'ahidna inna sina au ahtokna, wahai Rabb kami janganlah engkau siksa kami, nam, terhadap apa yang kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Fama udhira fi bil jahal udhira fi nisyan, yang diberikan udur bagi orang yang belum ngerti, begitu juga udur bagi orang yang lupa. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebagian pendapat Imam Nakhai, Imam Qatadah, begitu juga Ashabur Ra'i dari mazhab yakni Ashabur Ra'i, berpendapat salatnya batal berdasarkan keumuman hadis la yasluh fiha kalamun nas, tidak boleh padanya ada pembicaraan manusia. Nah, sekalipun lupa batal salatnya. Namun yang rajih dalam hal ini ikhwan adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur, tidak batal karena lupa. Nah. Nah. Masih ada beberapa permasalahan berkaitan dengan ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanya? Ya, betul. Makanya sudah selesai. Ya, terus dan salat. Ehwan fiddin jazakumullah. Tuntunan makan, ya ini membaca basmalah, ketika lupa kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, ya itu adalah ketika masih di tengah makan. Ya, ketika masih di tengah makan. Kalau makannya sudah lewat 1 jam atau dalam sholat, ya jangan. Ya, itu ketika masih makan. Ya ini bismillah dengan menyebut nama Allah min awali ila akhiri, dari awalnya sampai akhirnya. Dari akhirnya tidak disebutkan setelahnya. Ya, itu. Jadi demikian, kalau lupa, kalau kemudian memang sudah lupa, ya semoga masuk pada ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Tapi kalau sering lupa, berarti memang belum biasa. Ya, perlu dibenahi untuk membiasakan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Selama itu adalah kalamun nafs, yakni dalam hati kita, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Ikhwan jazakumullah. Bahkan adalah ketika lewat ayat adalah isinya rahmat, kita memohon. Kalau isinya adalah ancaman, kita berta'awud. Nah, selama itu adalah dalam hati kita, tidak mengapa. Sebagaimana bahkan pendapat para ulama, ketika yakni berdoa atau bahkan dalam sholat terkadang ada bisikan-bisikan, ya bahasa Indonesia, nah ya kan, kita bincang-bincang sendiri dalam sholat, mikirin jual belilah, ngapain tadi saya, ya saya bolehkan harga segitu tadi, padahal saya bisa masih naikkan itu. Nah, dalam sholatnya, ya, yang demikian mengurangi khusyuk. Nah, semakin panjang percakapannya, ya semakin banyak kurang khusyuknya. Nah, selama itu adalah hadis nafs. Nah, ya, sebagaimana telah kita lewati hadis, yakni Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah tazawwaza an ummati idza ahdasa nafs hatta yakula au yaf'al au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah taala memaafkan hambaku selama itu pembicaraan, yakni dalam jiwanya, yakni selama belum dia ucapkan lisan atau dia perbuat. Makanya misalnya ada orang dalam hatinya, awas ya, nanti motor itu kalau ditinggal saya ambil misalnya, baru hatinya saja, maka ini belum dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diucapkan, nah, atau sudah dia lakukan dengan tindakan, maka itu sudah dihukumi. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ketika sujud sholat memakai sandal, posisi jari-jari kaki tidak seluruhnya melipat karena terhalang sandal. Bagaimana hal ini? Ya ini termasuk adalah perkara yang tidak, yakni terlaksana misalnya, maka tidaklah mengapa karena terhalang ujung sandal kita, maka tidak mengapa. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Bagaimana cara mendoakan keluarga yang sudah meninggal lebih dari satu, seperti nenek, kakek, mertua, dan lainnya? Nah, apakah doa mengirim surah Al-Fatihah kepada mereka sampai Ustaz jazakumullah khair? Bu Anta jazakumullah khair. Orang yang sudah meninggal dari keluarga kita, nah, yang kita ingin kirimkan doa kepada mereka, mintakan istighfar untuk mereka, mau disebut satu-satu silahkan. Ya, mau disebutkan dengan domir, yakni mereka, tapi kita sudah tahu hati kita itu mereka ini, si ini, si ini. Allah Maha tahu. Ya, ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Nah, jadi mau menyebutkan khusus satu-satu, neneknya disebutkan, bapaknya disebutkan, ibunya disebutkan, misalnya, silakan, tidak mengapa. Ya, atau ya ini disebutkan, ya Allah ampunilah mereka, misalnya. Kita sudah, kita maksudkan siapa mereka ini, yaitu Allah Maha mengetahuinya apa yang kita inginkan. Maka juga tidaklah mengapa. Enam. Dan kita juga memintakan ampunan kepada kaum muslimin, muslimat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Mintakanlah ampunan untuk dosa-dosamu dan bagi orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Nah, surah, apakah doa mengirimkan surah Al-Fatihah kepada mereka sampai, Pak Ustadz? Nah, surah Al-Fatihah terkandung doa adalah untuk diri kita. Nah, yakni pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Tidak ada riwayat Rasulullah SAW doa dengan cara mengirimkan surah Al-Fatihah. Ya, sepengetahuan kita tidak ada riwayat doa mengirimkan surah Fatihah. Ila arwahi fulan al-Fatihah. Nah, kalau memang Rasulullah SAW pernah melakukannya atau para sahabat pernah melakukannya, maka dibutuhkan dalil. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, maka tidaklah perlu kita lakukan. Man ahdasa fi amrina laisa minhu fawaraddun. Siapa yang mengada-adakan dalam perkara agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tersebut tertolak. 6. Al-Fatihah adalah doa, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, min afdolid doa, termasuk seutama-utama doa adalah bagi kita yang masih hidup. Bagi kita yang masih hidup, yakni ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Adapun bagi orang yang telah meninggal, ikhwanizakumullah wallahu alam, saya tidak mengetahui adanya dalil adalah dikirimkan surah Fatihah wala surah yang lain. 6. Adapun pembahasan pahala itu sampai kepada mereka adalah perkara-perkara yang ada nas. Perkara-perkara ada nas. Ya. Misal sedekah, infak, menghajikan. Maka ini adalah sampai. Adapun perkara yang tidak ada nas, maka tidak perlu. Karena ini perkara-perkara gaib yang mengetahuinya adalah wahyu. Maka berlakukanlah wahyu. Orang tuanya sudah meninggal, namun kita menghajikannya dan niat bagi orang tua. Maka ini boleh karena datang adanya riwayat demikian. Infak, sedekah, maka ini boleh karena sampai yang demikian. Namun yang lain, semisal kurban sekalipun, para ulama menguatkan tidak perlu. Karena tidak ada nas, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah berkorban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal. Apalagi amalan yang lain. Nanti meluas. Salat, kok kamu salat lagi? Ya, saya niatkan untuk bapak saya yang sudah meninggal. Dah boleh. Ya, nanti bisa salatnya berkali-kali. Nah, loh, puasa Ramadan sudah selesai, kok puasa lagi kamu? Ya ini puasa nih, puasa. Ya ini saya niatkan untuk orang tua saya, orang yang sudah meninggal, ini. Tidak ada. Jadi ikhwanul jazakumullah, pada amalan-amalan tertentu yang datang nasnya. Adapun yang tidak datang nasnya, maka tidaklah kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk yang tidak ada nas adalah kirim Fatihah. Kalau memang ada, sampaikan kepada kita. Kalau memang itu nasnya sahih, benar, maka kita akan amalkan. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi hadza qadar, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.